Orang-orang di dunia ini menganggap bahwa mereka ahlu sunnah. Bayangkan. Padahal kita ahlu sunnah gak kenal cara-cara yang seperti itu. Membantai kaum muslimin hanya karena tidak mau ikut mereka. Tidak mau jihad bersama mereka. Dibantai. Muslimin, sholat, puasa. Mengucapkan la ilaha illallah, dibunuh oleh mereka. Disembelih oleh mereka. Apa kita ahlu sunnah? Tetapi na'udzubillah, mereka berbicara, kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah. Dicoreng muka kita di hadapan dunia. Dicoreng wajah ahli sunnah oleh tingkah khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Nabi yang menyatakan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Khamidina azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara tentang mereka sangat kerasnya. Sangat kerasnya. Di samping kalimat kilabun nar, Nabi juga menyatakan syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit adalah mereka. Khairukum man qataluh, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Mereka yang terbunuh dikatakan syarrul qatla, sedangkan dari ahlu sunnah yang terbunuh dikatakan khairukum man qataluh. Bahkan Nabi menyatakan lau adraknahum laqatalnahum qatla adin wa iram. Oh, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum Ad dan kaum Iram. Kenapa kok begitu kerasnya Rasulullah SAW berbicara tentang khawarij? Karena fitnahnya berkait dengan darah, karena fitnahnya berkait dengan perkara yang sangat dijaga, sangat dimuliakan dalam Islam, yaitu darah. Qanifidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, cukup untuk menunjukkan bahwa mereka khawarij adalah ucapan mereka sendiri yang disiarkan di semua media, di internet dan lain-lain, yaitu kalimat hendaklah kalian berhijrah. Apakah kalian masih ridho, sabar dikuasai oleh taghut? Yang dimaksud siapa? Ya rajul, yang dimaksud oleh kalian negara mana? Indonesia? Atau Yaman? Atau Saudi Arabia? Seluruhnya. Artinya apa? Apa artinya? Artinya semua negara yang ada ini kafir semua, taghut semua. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka khawarij. Khawarij asli. Nggak usah ragu-ragu.